Baik, kita pergi kepada soalan. Jadi petugas-petugas sila menjalankan tugas, iaitu mengutip derma sambil-sambil kita mendengar soal jawab. Kita telah lalui satu jam, iaitu baca kitab. InsyaAllah kita akan baca satu jam pula lagi untuk menjawab soalan-soalan. Slow-slow, jangan laju-laju. Jangan laju, slow-slow. Bagi dua kali pun tak apa, derma. Derma ni bukan untuk Tok Imam. Dia nak beli kasut baru, kerop kan? Untuk masjid ni. Bila untuk masjid, kita mati, dia mengalir. Automatik. Tak payah tekan tuan. Biar rata. Tak payah tengok lah beg duit tu. Ambil lesen dengan IC simpan. Orang lain bagi. Eh sungguh, bila kita mati masuk kubur, kita menyesal. Menyesal aku bagi RM1 mana tu. Sebab bila telah lihat akan kebesaran orang yang menderma dalam kubur, dia akan menyesal. Nah, orang yang bagi 1 juta dia menyesal. Kalau aku tahu aku bagi 50 juta. Ha, tengok. Kita RM1. Nampak? Tak padang janggut panjang. RM1 je. Kutip. Baik, sambil-sambil itu kita menjawab soalan yang dikemukakan. Kita ada satu jam lagi ya. Saya juga nak merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak masjid-masjid sekitar Kuala Lumpur yang telah sudi memberi pertolongan dengan mengiklankan, mewar-warkan kuliah kita ni dak di masjid-masjid mereka. Jadi dengan sambutan yang sentiasa ramai begini, kita bercadang untuk buat kuliah sebulan sekali pula. Kalau setujulah. Siapa yang tak setuju? Angkat tangan. Boleh sebulan sekali. Boleh kan? InsyaAllah panjang umur kita start tahun baru. Kita buat sebulan sekali. Saya punya kawan, dia duduk di Terengganu. Dia duduk di Terengganu, Kuala Terengganu. Tahu tak dia pergi belajar mana? Pasal tu dia pakai Honda Car 70cc. Dia pergi mengaji di mana? Di Pasir Tumbuk, Kelantan. Jarak dia 100 batu. Honda Car. Setiap hari mengaji. Pergi pagi, balik petang. Duduk Terengganu mengaji di Kelantan. Nampak? Kita Honda Accord duduk belakang tu dalam mari. Nampak? Itu mana kita bayang lah. Macam mana Tuhan nak balas kita di akhirat, boleh bayang tau. Tak? Lepas mengaji di Kelantan, dia mengaji di Kedah. Berulang dengan bas. Sebulan seminggu, 2 kali. Pergi ke Kedah, mengaji kitab 2 hari, balik ke Terengganu. Minggu depan, pergi pula mengaji. Pagi, petang esok balik. Duduk Terengganu, mengaji Kedah. Nampak? Hebat. Syekh Daud Fatani, duduk di Fatani, belajar di Mekah, naik kapal layar. Dengan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Faham tak? Pengarang kitab Siyarus Salikin. 2 orang ni naik kapal layar zaman dulu, belayar ke Laut Andaman, Laut India, Laut Merah, siapa ke? Tanah Arab zaman dulu. Hebat batu Allah jadikan mereka ulama. Kita tak apalah tak belajar jadi ulama, sekurang-kurangnya kita hadir pada malam ini menjadi saksi. Allah kata mau belajar dak agama, belajar. Biar dak jadi ustaz pun asal kita belajar. Bila kita belajar sekurang-kurangnya lebih baik daripada tidak belajar. Insya-Allah kita mula menjawab soalan. Boleh tak kita mendoa memohon jantina anak yang sedang dikandung? Contohnya memohon supaya anak yang dikandung adalah anak perempuan. Tidak terasa akidah. Kerana dikatakan ada amalan dan doa untuk diamalkan. Yang diamalkan masyarakat sekarang, adakah ada sandaran? Baik, dia ni mengandung, hamil, pregnant. Dia berdoa minta anak perempuan. Boleh ke dok gitu? Haram ke dok? Jawabnya tidak haram, tidak sadok. Faham? Dia minta anak lelaki pun tidak salah. Yang salahnya dia minta nak anak lelaki dia berdoa. Sebab dia rasa terhina kalau dapat anak perempuan. Itu salah. Faham? Ada beza. Nah, dia nak anak perempuan, dia nak anak perempuan dia doa. Dalam hati dia kalau nak anak, dia nak anak perempuan, kerana dia tak suka, benci pada kaum laki-laki. Situ baru salah. Dia ada sandaran. Apa pun nak anak perempuan dulu. Sebab dia tiada anak perempuan bila dia dah besar masuk jauh satu, jauh dua, tergantung satu. Dah, dia boleh tolong mak dia dah, boleh duduk dapur, boleh basuh baju, boleh sapu rumah, boleh lipat, boleh tengok adik. Tapi kalau anak lelaki dulu tiga orang, dia kata dua duduk lastik burung ni, mana boleh lipat baju. Ni betul juga. Setengah-setengah orang dia nak anak perempuan dulu. Jadi ni tak ada masalah. Jangan kita hina lawang dia. Nak anak perempuan, hina anak lelaki-lelaki. Nak anak lelaki-lelaki, pandang rendah anak perempuan. Kerana dua-dua ni sama berlaku. Begitu juga kita rasa mulia dengan keturunan kita. Kita keturunan tengku. Boleh tak kita rasa mulia? Boleh. Boleh kita mulia keturunan kita. Dan yang kata haram, kita mulia keturunan kita, hina keturunan orang lain. Situ baru haram. Faham? Soalan seterusnya. Bagaimana cara yang sempurna mengerjakan sujud syukur? Takbir dan salam ada tak? Kita jawab ikut pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Disebut dalam kitab Syarah Raw Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang muktamad dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Allahu Akbar, terus sujud syukur. Kemudian mengerjakan salam. Assalamualaikum sekurang-kurangnya. Pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i, tidak ada salam. Cukup dengan Allahu Akbar, turun sujud dan angkat kepala, selesai. Jadi al-khuruju minal khilaf mustahab. Kita jangan bagi ada khilaf amalan kita, sunat. Itu buat yang muktamad dan jumhur ulama. Allahu Akbar, takbir di mulut, sujud syukur, kemudian assalamualaikum. Ni afdal. Satu lagi kita nak pesan bab sujud syukur, mestilah nikmat itu jarang datang dan benda itu besar. Kalau benda yang sentiasa ada, bida'ah sujud syukur. Apa dia? Nyawa masih ada. Kita masih hidup. Nikmat itu besar, tapi sentiasa ada, tidak boleh sujud syukur. Sebab bila kita angkat pada sujud syukur, sebab apa awak sujud syukur? Sebab saya masih hidup. Bila angkat, hidup lagi, sujud pula. Angkat, hidup lagi, sujud pula. Siapa nak buat kerja lain pada sujud syukur? Nampak? Sujud syukur, nikmat tu besar dan dia datang berselang-selang, bukan dalam keadaan tetap. Contoh pekerjaan. Dapat kerja, satu nikmat. Boleh tanggung anak bini dan sebagainya. Maka sunat sujud syukur. Benda kecil, tak sunat sujud syukur. Kawan dia belanja roti canai, sujud syukur. Faham tak? Dapat beli lontong sebukuh, sujud syukur. Itu benda kecil. Dalam masjid surau, dua grup serentak solat, dua imam. Bagaimana? Gini. Apabila kita semayang jemaah, datang jemaah yang lain, hendaklah masuk dalam jemaah yang satu. Haram kita buat jemaah yang kedua kerana memberi fitnah. Malainkan jemaah yang pertama telah ada pada penghujung tahiyat akhir atau pada tahiyat akhir dan jemaah yang kedua ramai. Maka sunat tidak ikut buka jemaah yang baru setelah salam. Faham tak? Kalau mari dua orang, jemaah yang ada tahiyat akhir dah tapi ramai. 200 orang, hak dua orang masuk kat ramai dah. Tapi kalau depan tu 20 orang, dah tayak akhir, kita baru sampai 20 orang juga atau 15 orang, biar dia salam, kita mula jemaah baru. Kerana dapat fadilat lebih awal sampai ke salam. Soalan seterusnya, boleh tak kita solat berimamkan dengan orang yang solat sunat? Berlaku khilaf, iaitu perselisihan antara ulama. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Setengah daripada fuqaha ahli fiqh mazhab Syafi'i sebenarnya disebut dalam kitab kitab Tuhfah Ibn Hajar, boleh tu imam semayang sunat, kita semayang fardu di belakang. Dan tu ada ustaz ngajar kata tak boleh, tu dia cenderung pada kau yang mengatakan tak boleh. Jadi ada dua pendapat. Hak mana kita nak amal, dua-dua ni pandangan fuqaha belaka. Tak ada masalah, tak ada balak. Apakah tindakan ibu bapa yang patut dibuat bila ada seorang pemuda yang mencabut kehormatan anak perempuannya yang masih belasan tahun masih menuntut semasa tinggal di asrama? Buat report dan buat guna. Nah, report polis. Anak dia dicabut, report polis. Faham? Ha. Kalau kita nak main polis, tapi polis masalah lah anak kita keluar soal khabar begitu begini. Nah, dan ni bila keluar, bila ada satu kes, benda-benda gini dia nak highlightkan. Nak mangsa dan sebagainya. Orang dapat malu. Dia nak ambil gambar orang saja nak tunjuk. Nah. Ha. Ibu sering guna ayat syurga bawah tapak kaki ibu untuk lindung diri dari anak. Jadi agak suka untuk anak tegur ibu. Ibu buat kesilapan. Bagaimana untuk menangani masalah ini? Ha, ini banyaklah. Mak main style gini. Bila mak buat salah, anak tak berani nak tegur. Kerana mak pakai modal syurga anak bawah tapak kaki ibu. Faham baik benda maknanya. Maksudnya anak kena taat kepada ibu dan bapak. Dulu ibu, kemudian bapak. Bukan makna ibu buat salah tidak boleh ditegur. Boleh tegur. Raja buat salah, rakyat tegur. Imam buat salah, makmum boleh tegur. Imam salah naik 5 rakaat mayang subuh. Makmum subhanallah, subhanallah, tegur tu. Tegur. Alah. Ha. Jadi kalau imam boleh ditegur, maka begitu jugalah ibu boleh ditegur, ayah boleh ditegur, datuk boleh ditegur. Cuma cara menegur dia lain-lain. Dia panggil adab-adab dia. Kita tegur kawan kita, bahasa lain. Tegur raja, bahasa lain. Tegur menteri, bahasa lain. Tegur ibu bapa, bahasanya lain. Kita tegur dengan baik, lemah lembut. Dia berasa hati juga, menangis-nangis mak kita. Kita tidak salah. Yang salah kita tegur kasar, mengaibkan dia depan orang ramai, menampakkan dia itu bodoh. Ha, tak boleh, salah kita. Tapi dah belakang orang, kita dengan mak kita, kita kata tak boleh mak. Pakai kain gitu main koyok-koyok, nampak peti haram mak. Nak? Ha, tak salah dah kata gitu. Neh, ha, ni anak-anak nak tegak, dia kata mu nak tegak aku, aku beranak ke mu. Aduh. Nah, patut anak tanya dah mak, anak bulu betung ke dia orang beranak ke mak. Nah, ini masalah. Dia nak main orang tua, orang tua. Bapa orang tua, pelamak ibu bapa, dia azab di dalam neraka, dia akhirat nanti. Kerana salah kepada anak-anak. Betul tak? Tak ada kira siapa-siapa. Dia adab anak ngemok ni dalam dunia. Mati label sama belaka. Metering dia. Pahai. Tak ada plak. Tak ada leh. Leh? Ha. Jadi tegur. Tetap kena tegur. Tegur dengan adab dengan ibu bapa. Leh? Kita tegur baik lemah lembut. Berasa hati juga. Itu salah dia kepada Allah Subhanahu Taala. Boleh tak saling mandi junub suami isteri? Oh, ni dia nak tanya yang dia kondar-kondar dulu. Suami mandikan isteri, isteri mandikan suami. Bagaimana cara nak niat? Biarlah. Ha. Boleh tak ha, orang ulu gelang ni? Dia kata boleh tak mandi dengan isteri kita, jiruh isteri kita, isteri kita jiruh suami. Nampak? Ha. Hukumnya haram dan berdosa besar bila mandi kita jiruskan isteri orang. Ha. Ha, gitu hukum dia, biar faham dulu baik. Bapa haram isteri orang, mana boleh mandi dengan kita. Nah. Ha. Jadi kalau isteri kita faham baik, manusia ni kita ni. Sama ada kita suami ataupun kita ni isteri, orang perempuan lah. Baik, kalau kita suami, tiga orang boleh tengok aurat kita. Ingat, dulu kini selamanya. Tak usah tanya dah lain kali. Kita suami, tiga orang je dalam dunia boleh tengok. Bukan tiga orang, tiga jenis. Boleh tengok aurat kita. Daripada kepala sampai ujung kaki. Faham? Everything boleh tengok belakang. Ha. Kalau kita orang perempuan, nampak? Maka tiga golongan boleh lihat kita juga. Nah. Yang pertama siapa? Kalau kita penghulu, maka hamba perempuan kita, hak kita boleh setubuh dia. Faham tak? Tak ada dah tu zaman dulu. Sekarang isteri kita dan anak kita yang belum mengerti tentang aurat. Anak kita hak kecil lagi. Kita masuk dalam bilik air, kita mandi telanjang. Ada. Tutup bilik air. Anak kita pun tumpang mandi. Besar guna budak. 2 tahun setengah. Kita letak dalam besen. Dia pun main cetong. Tung main. Kita sebelah dia mandi air ujang. Nak? Telanjang bogel. Dia tengok. Itu lah. Kenapa? Sebab dia dah reti. Faham tak? Lam yazharu ala aurati nisa. Allah kata budak ni yang tak reti. Faham? Aurat-aurat yang tak reti. Dia boleh. Jangan orang tak kata pak ada boleh ha. Apa? Telanjang dia katok ngecetok. Isteri kita tak ada. Jadi bila isteri kita dengan kita tidak ada aurah, kita boleh lihat isteri kita semua telanjang bogel, dia boleh tengok kita telanjang bogel, maka tak ada masalah mandi. Neh, tak ada masalah. Tak wajib bertutup, neh. Dan pernah Nabi mandi dengan isteri Rasulullah SAW. Neh. Setengah ulama dalam mazhab Hanafi kata sunnah mandi berduet dengan isterinya pula. Balik ni praktik selalu. Nah, bang mandi bang. Tak dengar ustaz kata ni. Boleh, tak ada masalah, neh. Bahkan dia mengeratkan kasih sayang. Nah, makin suka ni. Nah, sebab kadang-kadang kita ni masa baru-baru kahwin je mesra. Nah, mesra lah baru kahwin. Pengantin baru, raja sehari. Nampak ada kena 3 hari jadi raja. Bila dah lama dah tidur pun suku-suku. Dah jadi tok dah. Toki tidur atas, tok tidur luar. Nampak? Dasar gitu. Biar ada kemesraan. Di atas kemesraannya, mandi bersama. Nah. Soalan seterusnya. Ada orang dakwa mengatakan tiang sirat yang merintangi atas pintu duduk itu hanyalah simbolik. Semata-mata. Bukan ada pun. Tidak ada nas pun. Adakah benar dakwaan itu? Jawabnya tidak benar. Disebut dalam kitab sahih. Disebut dalam kitab sahih. Sahih Muslim. Ada sebut dalam Sahih Bukhari. Ada sebut dalam Sahih Ibnu Majah. Ada sebut dalam Sunan Abu Daud. Hadis ini sahih. Mengatakan akan diletakkan jambatan di atas api neraka Jahannam. Bila sebut lapas jambatan dan orang akan lalu di atasnya. Kalau dalam kitab tafsir cari pada ayat wa ma minkum illa wariduha, tidak ada seorang daripada kamu melainkan pasti akan melaluinya. Buka tafsir Ibnu Katsir, buka tafsir Al-Qurtubi, buka tafsir Al-Munir dan umpamanya, buat datang hadis-hadis sahih tentang sirat. Bila dikata diletakkan jambatan dan kamu akan lalu, ada satu hadis diletakkan penyangkut-penyangkut pada tepi jambatan bagi mereka yang tergelincir, dicangkuk kakinya naik semula. Sejelas di sini adalah jambatan. Simbolik ni nampak majas. Dia kalam-kalam Arab, tiap-tiap kalimah dia tak lari pada dua makna. Yang pertama makna hakiki, yang kedua makna majas. Hakiki makna betul, majas makna simbolik. Macam kata waqtasimu bihablillah. Habli ni tali. Tali ni adakah makna hakiki atau majas? Kata ulama-ulama ahli sunnah jemaah, makna majas, bukan hakiki. Bukan Tuhan ada tali macam tali koboi. Tali di sini majas sindiran, iaitu agama Allah. Waqtasimu bidinillah. Tapi bila sebut jambatan, dia balik kepada hakiki. Kerana tidak ada dalil yang nak memalingkan daripada hakiki kepada majas. Maka balik pada asal bima'nal hakiki, iaitu jambatan yang sungguh. Nah, soalan seterusnya. Nak buat guana iblis syaitan ni, saya selalu di hati kata benda hak tak patut. Seperti Allah darab, minta tolonglah beri panduan. Saya sedih bila ada macam bisikan. Sampai ganggu solat saya, wuduk saya. Terima kasih. Dia ni selalu syaitan mari datang dalam hati. Dia kata Allah tidak gagal, Allah itu tidak kuat, Allah tak mampu. Ni kerja syaitan. Jangan marah syaitan, buang masa. Minta berlindung. Kalau kita marah, dia tugas dia dah. Dia yang kita nak marah ni, orang yang kita rasa dia akan berhenti daripada kerja ni. Dan syaitan akan berhenti ya, kalau kita marah. Cuma masjid seluruh KL buat spanduk, buat banner apa semua, bergarak dekat KLCC, kami tak mau syaitan ganggu kami lagi. Adakah syaitan akan berhenti? Dah, kerja dia dah. La'uyannahum ajma'i. Dia bersumpah bukan depan magistrat Mahkamah Kuala Lumpur, hadapan Allah Ta'ala. La tu dengan sumpah, demi kamu Tuhan yang menjadikan aku dengan kebesaranmu dan kudratmu, aku berjanji akan ganggu semua hamba-hamba. Faham tak? Dia berjanji lah depan Allah. Maka Allah kata kita tak payah lawan, dia tak payah marah dia. Tugas dia, kita bintang berlindung. Faham? Mari dalam hati tengah semayang, kita kata Allahu Akbar. Syaitan kata Allah penipu, Allah tak besar lah, Allah kecil je. Faham? Jangan layang. Bila layang, kita jadi susah hati. Nah, sebab tu kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Ahsanil Kalam. Kali datang gangguan, sunat kita baca Qul a'udzu birabbin nas sebelum memulai semayang. Minta berlindung dengan Allah. Faham tak? Neh, supaya tak datang gangguan. Tapi ini bukan akidah kita. Ini khatir syayatin. Lintasan syaitan nak menyusahkan kita supaya sedih, duka cita dan sebagainya. Neh, jangan layang. Teruskan semayang. Kita rasa happy semua. Dia kata Tuhan tu tak gagah. Kita jawab, dialah yang paling gagah. Allah itu tak ada. Kalau tak ada, kamu pun tak ada, wahai syaitan. Tak ada. Ha, jadi lawang dia semua, akhirnya dia kalah. Dia dipanggil mujahadah. Berperang dengan bisikan syaitan. Allah balas juga. Dia akhirat nanti dengan syurga. Adakah dibenarkan perempuan menyanyi ketika hari perkahwinan? Ini kerana kalau tak silap saya, ada satu hadis mengatakan sini Abu Bakar radhiyallahu anhu marahi menegur dua orang wanita yang sedang menyanyi. Lalu Nabi SAW terbangun dari tidur. Lalu Nabi berkata kepada Abu Bakar, biarkan mereka menyanyi. Hadis ini saya ambil daripada kisah isu halal haram fik semasa. Satu hari perkahwinan, ada perempuan kulit hitam. Dia ini hamba. Dia bukan orang merdeka, dia hamba orang. Dia pun menyanyi hari perkahwinan, memuji-muji pengantin. Abu Bakar datang, jangan menyanyi, jangan menyanyi, tak boleh nyanyi. Rasulullah kata biarkan, biarkan. Nah, terjadi perbahasan yang panjang di kalangan ulama-ulama. Kenapa Nabi tak larang? Di antaranya kerana itu pada hari perkahwinan, dia menyanyi itu adalah hamba bagi adik Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri. Anak beranak, hamba anak beranak dia. Boleh tak kita piah dengan hamba perempuan ni bernyanyi hari perkahwinan? Bukan menyanyi dengan kita melenggang lenggok, hanya duduk diri tepi pasir, tepi kemah dan mengangkat suara. Hak menyanyi ni lagu mana? Ha? Siap dengan dressing, dengan belah kain, dengan napok dada separuh, dengan sembur minyak wangi, depan khalayak ramah, depan laki-laki mata ajnabi, dengan retak muzik yang menggiurkan. Nah, dengan latihan yang cukup, dengan belalenang muzik pula. Sehingga Nabi kata yuk zabu ala ru'usihim bil ma'azifi wal mughanniya. Kepala umat-umatku bergoyang-goyang, bergoyang-goyang di akhir zaman dengan sebab dengan penyanyi perempuan yang bernyanyi diiringi oleh ma'azif, iaitu muzik-muzik. Nampak? Maka Allah akan jadikan mereka laknat, menjadi kera, menjadi babi, kena supah umat akhir zaman. Nah, jadi jangan kita duduk kiah dengan bernyanyi hari raya di akad suara, iaitu berkatkan kamu wahai pengantin, semoga berkat dan selamat kamu berdua. Dia kata gitu. Nah, jadi apa kata tak payah larang lah waktu. Dan kalau ada learning, kita bayangkan Rasulullah tengok konsert-konsert Akademi Fantasia, Rasulullah benar tak? Orang bodoh boleh jawab, memang Nabi marah kalau gitu. Ha, nampak. Betul tak? Kita pasal kita kenal Rasulullah. Maksud kita nak rasa boleh tak boleh, boleh tak boleh, takdirkan bayangkan Rasulullah ada. Boleh tak? Nampak? Sudah tentu tidak boleh kerana kita kenal dah Rasulullah lagu mana. Neh? Isteri Amba baru mengalami keguguran 3 bulan setengah dan belum ada bentuk pada Ramadan yang lalu. Adakah isteri Amba dibolehkan berpuasa lepas keguguran tersebut? Ha, orang mana hamba-hamba ni? Bila gugur, maksudnya kandungan turun keluar sebelum sampai 6 bulan. Ingat kaedah lah. Orang yang mengandung 6 bulan dan ke atas dipanggil beranak. Belum sampai 6 bulan dipanggil gugur. Hukum sama je, panggil lain-lain. Eh? Ha. Bila keluar anak tu belum sampai 6 bulan kandungan dipanggil gugur. 6 bulan ke atas dipanggil beranak. Cuma beranak tak cukup bulan. Benda beza, yang bezanya iaitulah bila 6 bulan biasanya dia budak. Bila tak sampai 6 bulan kadang-kadang dia tokoh gitu saja. Neh? Hukumnya darah yang keluar selepas janin itu keluar sama ada 3 bulan, 2 bulan, 5 bulan, 8 bulan, darah yang keluar adalah nifas. Selama mana darah nifas belum berhenti, maka tak boleh sembahyang. Kerana dia adalah haid yang terkumpul di dalam perut perempuan. Soalan seterusnya. Satu pihak nak buat wuduk, satu pihak membangkang. Dah lagu mana hak tu? Soalan mudah je. Dah kali wuduk tu, wuduk tu tengok hak siapa. Tilka wududullah. Allah sebut dengan mubtada', bermula yang demikian itu hukum-hukum yang telah disebut dalam Quran. Hududullah, ada mudah, ada mudah kumilan. Idafak ni dengan makna milik. Maknanya ini hudud milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi bila milik Allah, tak termasuk saja hudud, habis segala benda. Kalau hak Allah, siapa yang nak buat wajib kena sokong, haram dia lawan. Dasar hudud lah. Kalau nak buat masjid, tanah ni orang nak buat masjid, kita pakat larang belaka, dah suka pasal kita nak buat karaoke molek. Kita tahu dah kumpulan mana hak baik, kumpulan yang sokong buat masjid, kumpulan yang tak sokong nak buat karaoke tadi. Ha, ni tahu dah golongan cak ayam. Neh, ha, batu ta'awanu alal birri wattaqwa. Di mana saja ada ulama, ada pemerintah atau raja nak buat benda yang adil, yang hak, yang benar, semua orang wajib memberi sokongan sama ada dengan duit ataupun dengan doa ataupun dengan apa benda ni, ha, tenaga. Jika seorang hadap so, boleh tak dia potong rambut sebelum dia mengangkat hadap so? Ha, ni juga berlaku kemusykilan. Ada orang kata siapa yang hadap so tak boleh gunting misal, tak boleh gunting janggut. Neh. Dengar molek. Kalau yang tak bolehnya ketika kita ihram. Orang yang ihram niat nak mengerjakan haji atau umrah baru tidak boleh potong rambut, potong misal. Faham? Haram. Satu lagi makruh bila orang yang nak masuk korban, bila sampai 1 Zulhijjah makruh potong rambut, potong misal. Faham tak? Neh, potong kuku. Neh, tapi tak berdosa. Ada pun orang yang hadap sah sahaja. Kereta WEW 9295 tolong alihkan. Neh, ha, pengumuman, pengumuman. WEW 9295 tolong alih dengan segera. Baik. Mana dia hadap sah? Ha, hadap sah dia. Ha. Orang yang berhadap so, mana soalan tak ingat? Kacak dengan kereta ni. Boleh potong rambut, boleh potong kuku. Pandangan yang mengatakan tak boleh potong rambut, tak boleh potong kuku perempuan yang berhadap so, laki-laki yang berhadap so, adalah kaum dhaif dalam mazhab Syafi'i. Kaul yang muktamad, yang paling kuat, yang dipertuakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, tidak makruh. Nampak? Dasar kata potong rambut, potong kepala boleh. Kalau hadap so, tak ada masalah. Kalau nak mandi, mandi kepala suku. Nah. Ha. Dan lepas tu kata kaki bila berhadap so, bakit di hari kiamat kaki mari pulak kuku-kuku suku. Tak, tak betul. Itu masalah mayat. Bila mayat itu mati, jangan potong kuku dia. Kalau terpotong, kuku wajib diletak dalam kain kafan. Ha, hak tu betul. Ha. Soalan seterusnya. Apakah hukum tanah rambut? Dulu saya kacau. Aduh. Sekarang tidak lagi. Semakin botok. Sungguh merisaukan saya sebab saya masih bujang lagi meminta penerangan. Oh. Dia kata dulu dia kacau, sekarang tidak lagi, hampir botok. Memanglah dulu memanglah orang lawa, sekarang gitulah macam budak-budak. Nah. Ha. Tengok bini kita lah. Nampak bini kita. Tengok gambar masa nikah hari tu tak? Dengan gambar malam ni. Bini kita. Macam cok kodok muka dia. Nah. Nah, ha, lain dia berubah. Al-alamu mutaghayyirun. Alam ini berubah-ubah sama. Daripada comel jadi udah-udah jadi comel. Neh. Ha. Dulu dia kata dia muda, memang handsome, memang kacok, orang muda. Nah, dah tua memang dah handsome ah. Ha? Nak cari duana. Nah, orang yang handsome sama macam kita ni. Maka dia nak tanam rambut dia, boleh tak? Jawabnya, kata setengah ulama, haram tanam rambut lekat di dalam kepala. Nampak? Setengah ulama kata boleh. Hati kilah ni rahmat. Dengan syarat, rambut itu tak boleh rambut anak Adam. Kena dengan rambut yang suci. Faham? Tak boleh rambut yang najis, bulu binatang yang tidak disembelih, haram. Ini sebut dalam kitab Syarah Muslim. Neh, mesti dengan benda yang suci. Atau kau yang mengatakan tanam rambut dan bila mati tak wajib dicabut, sama hukum dengan tanam gigi. Tapi kalau tujuan untuk melawa, tidak dibolehkan. Soalan seterusnya. Saya jumpa duit yang terkoyak di padang, bolehkah saya menggunakan duit tersebut? Ha, dengar molek-molek bak loketok. Masalah barang orang jatuh, kita jumpa. Bila kita jumpa, kita nak ambil. Baik. Hukum ambil barang orang jatuh, jumpa handset, jumpa cicin, jumpa duit. Neh, hukumnya ada dua. Yang pertama harus, yang kedua haram. Bilakah harus ambil barang orang jatuh? Apabila ada dalam hati niat nak memulangkan semula. Maka ambil harus. Faham? Bila haram, bila ada dalam hati niat nak ambil jadi hak kita. Bila ada niat itu ambil haram. Dia ambil itu dosa dah. Faham lagi? Ha, sebab barang orang kena pulang balik. Ya, melainkan barang yang mudah rosak boleh kita makan pada hari itu juga. Ya, ha, dia jalan-jalan kut highway tu, nak motosikal lalu piung, lalu laju, jatuhlah apa benda ni, onde-onde. Faham tak? Ya, satu buku. Biasa kalau satu buku onde-onde ada 50 sen, tuang dia kondar balik tak, U-turn kat Gombong. Barang ambil sini. Ah, ha, dok dalam pada adat dah. Maka kata ulama boleh balik ambil, terus balik makan. Dengan syarat kena kira berapa biji onde-onde dalam plastik, kerana takut-takut tuan dia datang esok, nak dia kena pulang balik mengikut hak dia makan. Ha, tu kaedah dia. Ya. Tak wajib, kena iklan setahun. Tapi kalau cicin orang, cicin dia tak basi, dia tahu setahun. Ha, cicin wajib iklan. Semayang Jumaat, iklan. Siapa ada hilang cincin, sila berjumpa dengan JKK. Nah. Ha. Tapi kalau kuih onde-onde, takkan nak taruh setahun. Tak jadi onde-onde, jadi ball bearing. Faham tak? Ha. Soalan seterusnya. Kita ada masa lebih kurang 20 minit lagi. Adakah halal kita beli VCD filem terbitan Yahudi seperti Universal Picture, Disney, Paramount dan lain-lainnya dengan kita beli hak original? Ha, jawabnya, golongan Yahudi ni dia sentiasa memusuhi negara Islam. Batu perancangan menakluk Iraq sebenarnya perancangan Yahudi menggunakan tentera Amerika untuk menghancurkan ekonomi Iraq. Dia ambil minyak, wang, barang-barang berharga, barang antik dan mah toko dibalik ke Amerika kerana mereka susut nilai wang mereka sebenarnya. Lepas tu cara rompok. Maka apabila mereka melampau batas ke atas umat Islam seperti ini, maka tidak salah kita melakukan yang sama kepada musuh-musuh Islam seperti ini. Maka jangan kita beli DVD filem yang original daripada syarikat-syarikat Yahudi seperti ini. Nah, hendaklah kita berikan sedikit sumbangan untuk merugikan mereka. Nah, ha, dengan membeli yang cetak rompok. Faham? Soalan seterusnya. Saya ingin bertanya. Tak payah tanya dah, terus tanya. Lihat tu rugi, saya nak tanya, tak payah. Terus kepada soalan. mengenai mandi wajib. Setelah saya selesai bersabun, saya pun niat mandi wajib sambil bilas sabun tersebut. Adakah betul cara saya mandi wajib atau perlu dilakukan asing-asing? Ha. Ni juga duduk balok. Dia mandi wajib, kemudian dia sabun. Bila sabun, sabun ni bukan benda yang dikira air mutlak. Lepas tu dia jiru pula buang air sabun tu, sah tak mandi? Jawabnya, apabila telah ada lalu pada tubuh kita, sekali saja laluan air yang membasuhkan tubuh daripada air yang mutlak, telah sah mandi kita. Faham? Yang tak sahnya ni, kita sabun dulu. Atau kita basahkan tubuh, tak niat lagi. Seluruh tubuh, lepas tu kita lomoh sabun. Bila lomoh sabun, kita ambil air cebok saja. Slow je kata kepala. Sabun pun tak tanggal habis. Maka tidak terangkat hadah. Nah, kerana tidak ada peluang air mutlak sekali melalui sekeliang tubuh. Dan sekurang-kurang syarat mandi, sa'ilanul ma' ala jami'il badan. Melalukan air yang mutlak sekeliang badan. Jadi kalau kita mandi pai ujang, biasanya kita mandi junub, kita niat selalu. Buka pai ujang, kita niat. Faham tak? Neh? Ataupun kita mandi dulu. Lepas tu kita bersabun. Lepas bersabun, kita buka air bersihkan sabun. Bila sabun telah hilang di tubuh, kita mula berniat lalukan air sekeliang tubuh. Cara pertama, mandi dulu biar rata. Habis dah rata terangkat hadas, bersabung pula. Tak ada masalah, kerana mandi telah pun sah. Soalan seterusnya. Apa pandangan Ustaz tentang wuduk yang dimanggilkan hari ini? Adakah reliable wuduk dilaksanakan di Malaysia? Wuduk ini wajib dilaksanakan di Amerika, di Perancis, di seluruh dunia. Bukan saja negeri kita Islam. Faham? Sebab itulah apa benda ini. Barack Obama akan diazab di akhirat nanti dan ditanya kenapa tak laksana wuduk di Amerika. Presiden Singapura akan ditanya kenapa tak laksana wuduk di Singapura. Bukan saja kita. Kerana wuduk milik Allah dilaksanakan pada bumi Allah. Sekarang kita melaksanakan hukuman ciptaan manusia. Numpang bumi Allah buat hukum sendiri dalam rumah orang dipanggil melampau batas. Kita pergi rumah kawan kita, kita masuk dengan kasut-kasut. Next. Kita buat undang-undang kita sendiri. Bilik tidur kawan kita tuan rumah, kita masuk dalam lopak atas kaki, siapa atas almari baju dia. Faham? Maka orang panggil gila babi dah kita. Lagi itulah kita ni yang duduk di mana-mana negara atas muka bumi, tak mahu laksanakan hukum Quran, orang ni tak sedar ke diri. Dia ingat bumi ni adalah milik datuk nenek dia. Ha? Dan kan kita tumpang bumi Allah, oksigen milik Allah, nyawa milik Allah, tangan kaki tangan semua milik Allah, harta milik Allah, anak bini milik Allah, maka tak dapat tidak, tak ada pilihan, wajib melaksanakan hukum hudud, kerana hudud saja yang mampu mengurangkan jenayah. Nampak? Soalan seterusnya. Apa hukum seorang ustaz menjemput artis perempuan tak tutup aurat dalam rancangan TV-nya? Dia begini. Yang bolehnya kita berdakwah kepada perempuan yang tak tutup aurat, yang separuh bogel, yang terdedah situ sini, di alam realiti, bukan dalam alam lakonan. Dalam alam lakonan tak boleh. Ingatlah siapa terlibat dengan TV. Faham? Tak boleh lakonan. Kita tengok perempuan tak tutup aurat, pakai skirt, baju nampak, tali alus nampak, tiok. Kita pendakwah, boleh pergi kat dia. Tak haram. Tapi jangan duduk pergi duduk dakwah ni mata tengok je. Ha, tu bukan dakwah lah tu. Tu tujuan lain. Sambil kita mata tunduk ke bawah, kita berdakwah kepadanya. Atau hanya melihat kepada matanya saja. Daya tengok tubuh badan dia. Dibolehkan pada syarak. Faham? Nek? Kerana itu realiti. Tak boleh kita buat satu dalam studio, kita ustaz, pendakwah, lepas tu buat satu skrip, satu konsep, yang tak tutup aurat, duduk sembang dengan kita. Disengajakan, pokoknya haram. Faham? Tak boleh. Ha. Soalan seterusnya. Apakah hukum solat fardu ketika waktu kerja? Sebagai contoh, solat waktu asar pada pukul 5 petang, tapi masa pulang pukul 5.30 petang, apakah hukumnya? Mohon penjelasan. Ha. Dalam waktu kerja dia solat fardu. Jawabnya, tak kira dalam waktu mana pun kita kena selesaikan tugas fardu kita dalam apa jua bidang pekerjaan. Kita pilot kapal terbang wajib solat fardu juga, sama ada jamak atau solat dalam kenderaan. Jadi kita semayang Dalam waktu kerja, tengok. Kalau syarikat kita, senang. Tapi kalau majikan ni hak orang lain, adakah majikan kita larang semayang dalam waktu kerja? Jawabnya, dia larang. Baik, bila dia larang semayang dalam waktu kerja, kita semayang pukul 5:30, adakah haram pada syarak? Tak haram pada syarak. Kerana 5:30, Nabi pun dah semayang lewat. Pada peristiwa, Nabi ajak, Nabi Jibril ajak Nabi semayang pada 2 waktu semayang. Tapi kita tak suka main 5:30 sama tak sedar nak semayang awak. Nak semayang awak, berhenti kerja. Faham lagi? Nampak? Dah wajib berhenti? Sunat sahaja. Dah kata wajib berhenti, tak boleh semayang langsung. Zuhur sampai kasar, habis waktu. Wajib berhenti, tak berhenti, haram berdosa besar. Faham? Soalan seterusnya. Hukum pakai cincin dengan nama Allah, boleh. Pakai baju t-shirt, boleh nama Allah. Pakai kopiah, tulis bismillah, boleh. Kerana benda ni duduk di atas. Pakai kasut, pakai benda yang di bawah, hukumnya haram, nama-nama Allah. Baik, ulama kata diharuskan berletak nama Allah, kalimah Allah pada baju, pada pakaian, pada kopi, pada kopiah, pada serban, pada cincin. Dan wajib dijaga. Kalau cincin, tak boleh masuk dalam tandas. Faham tak? Tak boleh kena najis. Baju tak boleh basuh dalam berendamang besin basuh yang ada mutan najis. Pasal ada kalimah Allah. Senang ke payah? Payah. Bila payah, tak payah lah. Bubuh nama Allah. Bubuh nama Pakloh sudah. Tak ada masalah tu. Tapi nak pakai juga, wajib kena jaga. Jangan bagi kena najis. Soalan seterusnya. Orang tua kita selalu kata kalau kita balik dari kubur, kita hendaklah mandi lebih dulu. Dan kalau kita pulang ke rumah dari mana tempat, kita hendaklah basuh kaki dan muka lebih dulu sebelum masuk rumah. Takut-takut ada jin atau syaitan ikut kita balik. Lebih-lebih lagi kalau rumah kita ada anak kecil baru beranak. Betul tak ni? Seorang suami ajak isterinya ke bilik tidur. Tapi isteri dia tolak ajakkan suami. Maka para malaikat akan melontarkan kutukan hingga ke subuh. Tolong terangkan lebih lanjut tentang perkara ini. Baik, orang tua-tua dulu kata kalau kita balik daripada kubur, kita kena mandi. Kalau tak mandi, jin ikut kita. Betul ke tidak? Tidak ada sebarang hadis atau nas yang menyebut seperti itu. Yang adanya, siapa yang memikul jenazah. Siapa pikul jenazah, sama ada pikul dekat atau jauh, balik rumah, sunat wuduk. Sunat ambil wuduk. Siapa yang memandikan mayat, balik rumah, sunat mandi mayat. Mandi mayat, mandi diri dia sendiri. Sunat mandi dia. Dengan aku bengong. Nampak ni? Siapa yang pikul, sunat wuduk. Siapa yang mandikan, sunat mandi. Pergi ke kubur balik, tak sunat mandi. Tapi kalau basuh kaki tu betul lah. Pasal dulu orang nak jenis basuh kaki. Dia ni dok-dok pakai kasut comel, kaki dok kotor. Tak ada masalah. Dan tu jin-jin ikut bukan dengan sebab mandi. Dengan bacaan-bacaan. Tak, jin ni dengan bacaan. Dengan bacaan Quran kita boleh tengok jin. Dengan bacaan Quran, jin boleh lari. Dengan bacaan Quran juga, nampak? Boleh kita hindarkan daripada jin. Begitu juga dengan doa-doa. Bukan basuh kaki, basuh muka. Nah, baca doa berlindung daripada jin. Sekurang-kurangnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nampak? Aku minta berlindung denganmu, ya Allah, Tuhan yang sangat berkuasa, daripada syaitan-syaitan. Nah, hantu-hantu bersih. Dia kata betul ke tak kalau suami ajak isteri ke bilik tidur atau panggil isteri, isteri tu enggan, maka kena laknat sampai ke subuh. Jawabnya benar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu." Nampak? "Ila firasihi wa fi riwayatin." Bila seorang suami memanggil isterinya, nampak? Maka ke dalam bilik tidurnya pada satu riwayat. Nampak? Faltak ni, hendaklah perempuan itu datang kepada suami. Bila isteri, bila suami panggil, isteri itu kena datang. Nampak? Bila tak datang, jadi derhaka kepada suami. Ada hadis yang sebut belakangnya, la'anat hal malaikatu hatta tasbihah. Malaikat laknat sampailah dia waktu subuh. Maknanya dia panggil sampai ke subuh malaikat lanak celaka, celaka, celaka, celaka kerana tidak datang kepada suami. Nampak? Ne? Ha. Hak hadis keluar rumah pada tanpa izin hatta tarji'ah, sampai dia balik semula baru hilang laknat. Hak ni Nabi panggil. Nampak? Wa fi riwayatin walakan ada tanur, wajib dia kena datang. Fal ta'tihi, maka wajib perempuan itu datang. Fal ta'tihi ni fi'il amal, masuk pada fi'il mudhari', balik rajuk domek kepada muannas isteri dia tu. Dimatikan akan belakang menunjukkan fi'il amal. Al aslu bil amri yufidul wujuba, asal fi'il amal menunjukkan mana wajib. Fal ta'tihi, maka wajib isteri ini datang kepada suami. Ha, walakan ada tanur, walaupun sedang berada dengan urusan dapur. Maknanya di mana saja isteri berada, suami panggil, wajib kena hadir. Ni ciri-ciri isteri solehah. Nah, isteri kita panggil mari. Tak mari. Apa? Maknya weh, tak mari. Dengar dah, nak apa? Panggil. Napa? Dia jangan bagi nama dua kali sebut. Sekali panggil saja, comel. Ha, bini kita nama Leha. Leha. Nampak? Sekali panggil, dia mari dah. Nah, ha, ini kadang-kadang panggil duduk lelaki duduk dalam bilik. Nah, ha, ada hajat nah. Bini duduk luar. Tengok cerita keling. Tak. Neh, laki ni kucar ni telur ayam kampung dengan kulit-kulit telang. Ketek. Nah, asuh akor tu lagi kayu kokar. Mana dok? Ha, boh dengan ubat nyamuk nak suruh power apa semua. Neh. Neh dengan sumbu badak dengan mata cicing dengan tu habislah. Bitang mani kopi ali tokak ali keting ali boh lagi. Nah, ha sedak dah ni. Malam ni bestnya. Nah, esok dak kerja ahad. Meh, adik mari ya masuk dalam bilik. Tak masuk. Nampak? Ha. Mak, ayah panggil. Heh, ayah apa ayah panggil sok mak aku. Nampak? Ha. Lala laki telang supi tokak ali. Dah. Kempunang ni. Neh. Mata tidur dak rapat mata gitu mati. Dak. Dak lepas hajat. Neh. Ha ni masalah dak kada mati kawan tu. Masuk neraka bini. Ha. Tok guru kita katok gini. Dak lagi nama. Katok gini, kita pergi rumah tok guru 3-4 kali. Nampak? Kita pergi cakap dengan tok guru Zero. Dia nak suruh bini dia buat air. Berlari yo, gulung berlari. Bunyi rumah bapa. Faham? Ya. Yeah. Buat air dulu. Oh, si ada air. Kita bini kita bagi apa kita? Ha. Me, ni, ani, leh, jong, dah masuk. Ha, dah api nama dah masuk. Apalah abang ni panggil-panggil. Tak ada kerja ke panggil orang kamu? Lah buat air lah, air buat sendiri lah. Ni lah tengok ni, raja lawak. Ha, ni masalah bini kita. Nah, gitulah derhaka. Neh, patu isteri kena masuk dulu dalam bilik sebelum suami. Tanya, "Bang, malam ni masuk bilik gua apa?" Masuk pukul 12. Bang. Ha, nak tengok berita dulu ni. Bukit Kepong ada dalam berita. Bang tak? Ha. Jadi pukul 12 nak masuk, isteri masuk dulu. Pukul 11:30 masuk apa tempat tidur, betul lembek apa semua. Tak, kerana raja besar akan masuk pukul 12 malam. Ha, betul tak? Dia raja, kita pun masuki. Bilik tidur mesti macam hotel, masih check-in. Betul tak? Kita kata ni kat pukul 1 tak boleh masuk ke bilik. Sabar tuan, 5 minit kita tengah kemas bilik. Kerana apa? Kerana guest nak masuk, dia tak mau tengok satu pun benda yang kurang di dalam bilik hotel. Betul tak? Dan kita bayar kan 280. Dia punya ujung cadar sama. Sukat dengan kayu go ujung. Mata dia letak tepi sini, tengah batang kolek, timbang air batang kolek. Faham tak? Nak suruh sama. Itu hotel. Nampak? Isteri kita kalau buat bilik kita macam hotel suka. Suka tak? Suka. Kemah sentiasa. Dia duduk dalam bilik. Ni kita masuk 2 jam, dia tak masuk lagi. Kita tidur terus. Meleleh helium. Faham tak? Haa, nyanyi kita. Soalan satu. Kita ada 7 minit lagi. Apa pun kita tuduh anak itu anak haram, takkan kita hanya berpandukan cerita disebabkan melalui mulut saja. Batu tukang fitnah dan tukang percaya dan bawa cerita fitnah, dosa besar berlaku. Tukang fitnah dia tahu dah. Kita bila dengar cerita-cerita yang heavy lagu ni, jangan terus hukum. Kemungkinan kawan kita tipu. Kemungkinan kawan kita niat jahat. Kemungkinan kawan kita tersilap. Faham tak? Husnuzan ni kawan kita tersilap dengar. Jadi kita ambil, jangan percaya. Nah, kerana belum dibicarakan, bukan kita nampak. Eh? Ha, kerana kita tersalah sangka baik kepada orang Islam, tak mengapa. Yang tak boleh tersalah sangka jahat. Inna ba'dhadh-dhanni ismun. Sebahagian dari kamu sangka sesama kamu, dosa yang sangat besar. Eh? Seorang itu kata daripada ahli-ahli dari poin yang dia berani menegakkan kepada orang Islam. Bila ahli keluarga sendiri melakukan kesalahan, contohnya zina, dia hanya mendiamkan diri. Bila ditanya, dia beri jawapan baik buruk adalah keluarga kita. Minta penjelasan. Dia kata, saya berani tegak Islam. Walaupun anak-anak kita berzina, saya akan tegakkan Islam. Jawabannya, alhamdulillah. Itu ciri-ciri Rasulullah. Nabi tegakkan hudud. Wajib tegak hudud. Wajib tegakkan hukum orang yang melakukan jenayah dalam Islam ini. Sehingga Nabi bersumpah, lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin sadaqat laqata'tu yadaha. Jikalau puteriku Fatimah melakukan jenayah mencuri, demi Allah aku akan hukum potong tangan. Maknanya kalau anak aku pun mencuri, hudud mesti dijalankan. Nah, cakap dia ni alhamdulillah. Dan Nabi buat sungguh tak? Buat sungguh. Kalau dalam bab anak-beranak dia. Tapi Fatimah tak mencuri. Kita kadang-kadang cakap je sedap. Tapi bila ke anak-beranak kita, lain pesen. Oh, kawalan kampung. Berapa? Ramah sangat curi ni. Nah, curi ring kereta, curi tu, curi ni. Haa, jaga. Haa, berjaga malam-malam. Dia panggil dia rukun tetangga. Nampak orang ni daripada duduk mana? Ha, ni orang duduk cerah. Mari curi sini. Oh, kejar ramai-ramai katok ni. Katok, katok, katok, katok. Wagi balai boleh. Malam esok jaga pula. Nak, nampak orang nak curi. Nak panjat rumah, pakai topeng. Nak, ha, hidung topeng, mulut topeng. Kita kepung-kepung tengok anak saudara kita. Orang lain tak nampak, kita katok. Katok tak? Eh, katok? Cik jawab, ikhlas. Kita kejar-kejar nak curi pakai topeng ni. Eh, anak dari aku. Orang lain tak tahu. Eh, balik. Ha. Ke kita kata kau ni. Anak dari rumah kata lagi. Kata tak? Tak lah, karani dia panggil. Tak ni masalah tu. Sebab itulah dalam Islam, mahkamah, hakim, royal, magistrate, kalau penjenayah anak-beranak, dia dibuang kes. Tak boleh bercara. Ha. Takut ada petalian, rasa kasihan pula. Ha. Ha. Jadi kita jangan apa benda ni asabiah dalam bab ni. Neh, belajar jangan asabiah. Nabi wala anak beranak dia sekalipun, siapa masih perang dia perang, siapa masih dia pedang dia berpedang. Soalan yang terakhir pada malam ini yang lain tak sempat dalam 60 lagi insya-Allah pada malam esok. Abang saya layak untuk terima zakat, bagaimana cara niatnya? Niat terima zakat tu guna. Abang dia layak terima zakat. Macam mana cara niat? Niat zakat ke niat terima zakat? Terima zakat tak payah niat. Orang yang keluar zakat niat. Siapa nak keluar zakat, dia mesti harta itu telah pun ada pada dia. Boleh. Contohnya duit ada dah dengan dia. Maka boleh dia berniat. Dah bila nak hantar? Bulan depan baru hantar. Sah dah berniat. Faham? Kambing pun ada depan mata dah. Sah berniat. Neh? Tapi kalau duit dia RM50 campur dengan RM500 dalam poket, tak sah niat. Faham? Kena buat keluar dulu RM5, asing letak kocik atas, baru sah berniat. Lagu mana niat? Inilah zakat harta yang wajib atasku. Hukum adik ipar laki-laki salam dengan kakak ipar. Jawabnya, tidak batal wuduk jikalau tidak ada wuduk. Neh? Dan kalau ada wuduk, batal wuduk. Hukum sengaja haram. Darurah tak ada pahala. Kerana ipar bukan mahram. Dia ajnabiyah. Ha, dia boleh kahwin. Kita boleh kahwin tak dengan kakak ipar kita? Boleh tak? Boleh kalau kita bercerai dengan bini kita. Atau bini kita mati. Nak? Boleh kahwin kakak ipar. Mak saudara bini kita adalah ajnabiyah bagi kita. Kita bercerai dengan bini kita, abi edah, kahwin dengan mak saudara bini kita pula. Tak ada masalah. Sah ke tak mandi hadas? Jika mandi dulu, kemudian ambil wuduk dan baru niat, kita akan meratakan air di bahagian kepala sebanyak 3 kali. Kemudian ambil di bahagian kanan dan kemudian pula kiri 3 kali. Dia kata dia nak mandi junub. Mandi dulu, kemudian ambil wuduk, baru niat, ketika meratakan air di bahagian kepala sebanyak 3 kali. Baik. Mandi gini, yang sebetulnya mandi cara Rasulullah terbaik, mula-mula ambil wuduk. Faham? Lepas ambil wuduk, baru mandi hadas. Ni sunnah. Cara kita Melayu, mandi dulu. Lepas mandi, ambil wuduk. Itu sunnah Melayu. Sunnah Rasulullah, wuduk dulu, baru mandi. Dan nak buat, hak mana kita senang buat dah. Nah, nak dapat fadilat lebih, sunnah. Hak paling mudah, ikut mazhab Syafi'i, mandi saja, tak ada wuduk. Bila kita katakan istilah tubuh, terangkat hadas yang kecil sekaligus. Tak payah lagi wuduk. Ni kalau nak cepat. Tapi kalau kita lambat, ada masa wuduk dengan mandi dibuat. Dia boleh kita buat dalam keadaan tidak ada mualaf mandi. Neh, mualaf tidak wajib dalam mandi. Contohnya kita mandi sebelah. Di rumah kita mandi sebelah badan. Nak belah kanan dulu. Wanya pergi kata niat akad hadah. Lepas tu sebelah lagi, kita pergi KL mandi. Nampak kat masjid negara. Sah juga. Wuduk tak ada masalah kau. Basuh muka di rumah, niat ambil wuduk. Lepas tu turun sampai kat masjid, basuh tangan. Start motor, basuh pada kat zoo negara. Ha? Keluar pada zoo, basuh kaki rumah JKK. Tak ada masalah. Neh? Dia tidak wajib berturut-turut. Neh? Tak wajib berturut-turut. Masalah ni pelik sikit. Sebab dia kata mandi dulu angkat hadas. Lepas tu ambil wuduk pula. Lepas tu kediam baru berniat. Berniat pun ni tadi kata mandi dah. Neh? Jadi yang mula-mula tu mandi dulu dengan berniat. Lepas tu ambil wuduk kediam. Ataupun mandi dulu tak payah basuh kaki. Wuduk dulu tanpa basuh kaki. Dan kemudian kita mandi junub, selesaikan dengan basuh kaki. InsyaAllah kita jawab yang berbaki lagi selepas pada malam esok di masjid Pucung Perdana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Rabbana atina ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I pray for a day when there'll be justice and unity. When we put aside our differences, fighting.